Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Allahumma anfa' bima alamtana. Wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali membaca dan juga mengkaji fikih dalam mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang kita ambil dari kitab Umdatu Talib Linailil Ma'arib karya Al-Alamah Al-Faqih Mansur bin Yunus Al-Buhuti rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada halaman yang ke-55, yaitu berkaitan dengan bersiwak ya, dan selainnya. Pada sejatinya, bab ini adalah bab tentang sunnah-sunnah fitrah. Ya, bab ini merupakan tentang sunnah-sunnah fitrah. Ya. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, bab, ya, bab maksudnya adalah bab dalam masalah siwak dan juga lainnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yusanu at-tasawuk ardon. Disunahkan bersiwak menyilang ya, biusrohu dengan tangan kiri. Bi'udin layyinin. Menggunakan kayu atau ranting kayu yang layyinin, yang apa namanya, yang lembut. Minahwi arak, ya, dari jenis kayu arak. Bab ini berkaitan dengan siwak dan selainnya. Asiwak atau almiswak, ya, boleh asiwak boleh, almiswak juga boleh, adalah nama, ya, nama untuk kayu yang biasanya digunakan untuk menggosok gigi. Ketika istilah siwak ini dimutlakkan, maka maksudnya adalah menggosok gigi. Adapun secara syar'i, makna as-siwak ya, adalah menggunakan kayu untuk menggosok gigi, gusi, dan juga lidah. Disebutkan dalam catatan kaki kitab Hidayatul Raghib yang syarah Umdatul Talib bahwa yang pertama kali bersiwak adalah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dan dalam kitab Fathul Qadir karya Imam Asy-Syaukani rahimahullah ada riwayat bahwa min fitrati Ibrahim as-siwak, yang termasuk dari fitrah Nabi Ibrahim alaihi salam ya, atau yang termasuk dari agama Nabi Ibrahim alaihi salam adalah bersiwak ya. Hanya saja riwayat ini adalah riwayat yang mursal dan isnadnya dhaif. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yusanu at-tasawuk, disunahkan bersiwak. Kapan? Fikuli waktin, ya, fikuli waktin, pada setiap waktu ya. Jadi disunahkan bersiwak ini kapan? Yaitu setiap waktu. Kata Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah bahwa para ulama bersepakat yang namanya bersiwak itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hal ini berdasarkan hadis ya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa bersiwak ya. Senantiasa bersiwak pada dalam hadis yang lain ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli shalah ya, sekiranya tidak memberatkan umatku niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali salatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Berkaitan dengan bersiwak ini, ya berkaitan dengan bersiwak, ada dua waktu, yaitu waktu yang mutlak dan juga waktu yang muqayyad. Jadi bersiwak itu ada waktu mutlak dan ada waktu muqayyad. Yang pertama waktu mutlak, kapan yang dimaksud dengan waktu mutlak, yaitu setiap waktu ya. Disunahkan bersiwak kula waktin, setiap waktu, kapan saja, sebagaimana kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua adalah waktu muqayyad. Insyaallah berkaitan dengan waktu muqayyad akan datang penjelasannya nanti. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, ardon, ardon di sini maksudnya adalah apa namanya, menyilang ya, menyilang atau melintang. Yakni bersiwak dengan cara menyilang, sebab dinisbatkan kepada gigi. Dalam kitab Marasil Abu Dawud disebutkan bahwa jika kalian bersiwak, maka bersiwaklah secara menyilang. Sebab jika bersiwak secara memanjang atau membujur, akan melukai gusi dan juga merusak gigi. Nah, dalam kitab Syarhul Kabir disebutkan bahwa tidak mengapa bersiwak dengan memanjang ketika menggosok lidah. Yang dimaksud dengan menyilang itu adalah seperti ini. Ya. Ini menyilang. Bukan berarti memanjang atau membujur. Begini. Kalau begini, itu akan melukai gusi. Ya. Atau akan merusak gigi. Kalau begini. Nah. Tapi yang dimaksud dari ardon adalah begini. Seperti itu. Ya. Nah, adapun untuk menggosok lidah disebutkan dalam kitab Syarhul Kabir karya Abu Umar Al-Maqdisi ya, keponakannya Al-Muwaffaq rahimahullah taala, itu adalah dengan memanjang ya, dengan memanjang ke kita menggosok gigi, menggosok lidah. Maksud dari memanjang adalah begini. Nah, ini memanjang. Nah, bagaimana tata cara bersiwak? Ya, bagaimana kaifiyah? Kaifiyah bersiwak itu ada dua cara ya. Yang pertama adalah memulainya dari gigi seri sampai gigi geraham. Gigi seri kan ini gigi depan, ini gigi seri. Sampai ke gigi geraham berarti yang paling ujung. Yakni menggosok gigi secara menyilang dimulai dari gigi seri sampai gigi geraham ya. Berarti depan dulu sampai ke belakang. Terus begini. Depan dulu sampai belakang. Atau memulai dari gigi geraham sampai gigi seri, berarti dibalik. Gigi geraham dulu sampai ke gigi seri ya. Dimulai dari yang sebelah kanan. Terus gini. Nyilang. Ya. Dan kata Syekh Khalid Al-Musyaikh Hafidhahu Ta'ala bahwa memulai bersiwak dari mana saja, baik dari gigi seri dulu ataukah dari gigi geraham dulu, itu tidak masalah. Dan ini adalah perkara yang luas. Yang terpenting adalah tercapai tujuan bersiwak, ya ini menghilangkan bau mulut. Ya. Mau dari gigi seri dulu silahkan, mau dari gigi geraham dulu juga tidak masalah ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, biyusroh, dengan menggunakan tangan kiri ya, dengan menggunakan tangan kiri ya. Ini seseorang bersiwak itu menggunakan tangan kirinya ya. Dan inilah yang masyhur dalam mazhab Hambali. Pendapat kedua dalam mazhab adalah menggunakan tangan kanan. Ya, jadi pendapat yang pertama, pendapat yang masyhur bahwa bersiwak itu menggunakan tangan kiri. Ya, ini tangan kiri saya. Kemudian pendapat yang kedua menggunakan tangan kanan. Pendapat yang ketiga ditafsil, ya dirinci. Jika bersiwak itu dimaksudkan untuk ibadah, maka menggunakan tangan kanan. Ya. Akan tetapi bila maksudnya hanya untuk membersihkan saja, maka boleh menggunakan tangan kiri. Nah, perkataan Imam Al-Buhuti rahimahullah biyusrahu dengan menggunakan tangan kirinya, sebab apa yang namanya bersiwak itu dalam rangka untuk menghilangkan gangguan yang ada pada mulut. Selain itu, ya, alasan menggunakan tangan kiri adalah kias terhadap al-intisar ketika wudu. Kita waktu wudu kan menghirup air menggunakan tangan kanan, kemudian mengeluarkannya menggunakan tangan kiri. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, bi'udin, dengan kayu, ya, dengan kayu atau dengan ranting kayu. Dalam hal ini al-mu'alif yaitu al-imam al-buhuti rahimahullah ta'ala, ya, memberikan syarat dalam bersiwak, ya, memberikan syarat dalam bersiwak. Yang pertama adalah bi'udin, dengan kayu, maksudnya ada ranting kayu. Berdasarkan zahir dari matan Umdatul Thalib ini, maka bersiwak menggunakan selain kayu tidak dikatakan sebagai sunnah. Oleh karena itu, ya, bersiwak menggunakan jari, kain, atau sikat gigi seperti di zaman kita, maka tidak termasuk sunnah. Kenapa demikian? Sebab disebutkan, ya, ada riwayat, innama siyak bilu'udi. Sesungguhnya bersiwak itu hanya menggunakan ranting kayu. Nah, ini kalau kita melihat berdasarkan zahir dari teks matan yang ada, ya. Nah, pendapat yang kedua dalam mazhab adalah boleh bersiwak menggunakan selain kayu, seperti pakai jari, ya, kain, atau semisalnya, dan itu juga termasuk dari sunnah. Nah, pendapat yang kedua inilah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Muwaffaq rahimahullah ta'ala. Maaf, yang dipilih, ya. Pendapat yang dipilih oleh Al-Muwaffaq rahimahullah. Kenapa demikian? Sebab tujuan bersiwak adalah menghilangkan bau mulut. Oleh karena itu, bila memakai selain kayu bisa hilang bau mulutnya, maka itu juga termasuk hal yang disunahkan. Pendapat yang kedua ini berdasarkan hadis yujzi'u minas siwaki al-asabi. Boleh bersiwak menggunakan jari. Akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Dhaiful Jami'. Begitu pula pendapat yang kedua ini dibangun pula dengan keumuman hadis, ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, as-siwaku mataharatun lil fami mardatun lirabbi. Bersiwak itu membersihkan mulut dan memperoleh keridhaan Allah, ya, hadis dalam riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan juga Ibnu Majah, ya. Adapun Al-Bukhari yang meriwayatkan hadis ini secara mu'allaq. Maka hikmah bersiwak adalah apa? Menggapai ridha Allah dengan keadaan mulut tidak bau, ya, yang dihilangkan bau mulut tersebut dihilangkan dengan bersiwak. Jadi, ya, bersiwak itu sebagai wasilah. Bersiwak sebagai wasilah, bersiwak itu sebagai sarana, bukan tujuan. Adapun tujuannya adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan harumnya atau wanginya mulut kita, ya. Setelah hilangnya bau yang ada pada mulut dengan bersiwak. Nah, ketika tujuan ini dapat tercapai, meskipun bukan dengan kayu siwak, maka itu sudah cukup boleh dan teranggap melaksanakan sunnah. Oleh karena itu, ya, menurut saya, bila di zaman kita ini membersihkan gigi, lidah, ataupun gusi dengan sikat gigi dan pasta gigi, maka hal ini tidak masalah. Ya, tidak masalah, dan insya Allah termasuk yang disunahkan sebab dapat mengantarkan kepada tujuan bersiwak, ya ini menghilangkan bau mulut. Akan tetapi kalau misalnya ada seorang yang pengen dia bersiwak menggunakan kayu siwak, ya itu adalah hal yang sangat baik sekali. Wallahu a'lam. Syarat yang kedua kata beliau rahimahullah ta'ala, layyinin. Dengan kayu yang layyin. Dengan kayu yang lunak. Ya ini ranting kayunya itu lunak ya, atau apa namanya lembut begitu. Tujuannya adalah agar tidak memudorotkan mulut kita ya. Hanya saja masalah ini ya, kata Syekh Khalid Al-Musyaikh hafizhahullah ta'ala, adalah sama dengan yang pertama, yaitu bila tujuan bersiwak itu tercapai walaupun menggunakan ranting kayu yang kering ya, maka tidak masalah ya. Dan ketika menggunakannya tidak terjadi mudarat, maka tidak masalah. Wallahu a'lam. Syarat yang ketiga, minnahwi arak, dari jenis kayu arak ya, yaitu sejenis pohon kecil ya, atau tanaman semak belukar dengan dahan yang berliku-liku ya, dan sangat jarang memiliki diameter lebih dari satu kaki. Kalau dalam bahasa apa namanya tumbuh-tumbuhannya atau bahasa Latinnya, yaitu adalah Salvadora persica, yang dimana tanaman ini ya selama berabad-abad senantiasa digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut. Ya. Zohir dalam matan ini adalah menggunakan kayu arok. Ya. Hanya saja sekali lagi, selama tujuan bersiwak tercapai, maka menggunakan kayu dari jenis apapun tidak masalah. Seperti dari zaitun misalnya, dari mayang atau yang lainnya. Ya. Jadi dilihat tujuannya. Syarat yang keempat adalah, di sini tidak disebutkan oleh apa namanya al-mu'alif rahimahullah ta'ala, ini tambahan. Syarat yang keempat adalah kayunya dapat diremukkan. Ya, kayunya dapat diremukkan. Kemudian ya, syarat yang kelima adalah tidak menimbulkan mudarat buat si pemakainya. Dan syarat yang keenam adalah munqiyan, yakni dapat membersihkan ya. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, wa yukrahu li shaimin ba'da zawal ya. Dan dimakruhkan bersiwak bagi siapa? Yaitu bagi orang yang sedang puasa setelah az-zawal, setelah zawal, yakni setelah matahari tergelincir. Baik menggunakan kayu siwak yang basah maupun kayu siwak yang kering, sama aja. Ya, hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akan tetapi riwayat ini dhaif. Kata Al-Muwaffaq rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan riwayat dari Imam Ahmad wa anhu ya, riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya mengatakan tidak mengapa ya bersiwak bagi orang yang berpuasa. Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata ya, kata Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, aku sering sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan puasa. Ya, hadis ini hasan ya, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Kemudian Al-Muwaffaq rahimahullah membawakan riwayat lagi dari Ziyad bin Khudair radhiyallahu anhu, dia berkata, "Tidaklah aku melihat seseorang yang paling sering bersiwak dalam kondisi puasa kecuali Umar radhiyallahu anhu." Ya. Akan tetapi untuk orang yang berpuasa, bersiwak itu adalah dengan menggunakan siwak yang kering. Ya, menggunakan siwak yang kering. Ya, oleh karena itu, kata Al-Muwaffaq rahimahullah ta'ala, para ahli ilmu tidak mempermasalahkan bersiwak di pagi hari sebelum matahari tergelincir apabila siwaknya menggunakan siwak yang kering. Ya. Ikhatul iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semisalnya di antara kita ada yang mau mengamalkan sebagaimana pendapat yang ada dalam matan, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Intinya adalah masalah fikih itu luas ya, lagi luas. Tadi disebutkan bahwa waktu bersiwak itu ada dua waktu, yakni waktu mutlak yang telah disebutkan tadi, yaitu kula waqtin, pada setiap saat, pada setiap waktu, ya. Dan yang kedua adalah waktu yang muqayyad, ya, waktu yang muqayyad. Kapan waktu muqayyad itu? Ya, qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa ta'akkadu 'inda salatin. Ditekankan bersiwak ketika hendak sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Sebagaimana dalam hadis ya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, ya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki, ya bisiwaki inda kulli sholah. Sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wantibahin, dan ketika bangun tidur. Ya. Sama aja apakah bangun tidurnya itu bangun tidur malam hari maupun bangun tidur siang. Berdasarkan keumuman hadis bahwasanya jika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya, beliau menggosok mulutnya dengan siwak, ya hadis Al-Bukhari dan juga Muslim. Lalu kata beliau rahimahullah taala, wa taghayyur famin, dan ketika adanya perubahan bau mulut, baik perubahan bau mulutnya itu karena banyaknya diam atau karena gigi kuning, atau karena memang dia memakan makanan yang memiliki aroma kuat, ya, sehingga mulutnya jadi bau begitu. Dan semisalnya, ya, maka disunahkan untuk bersiwak. Berdasarkan dalil-dalil yang tadi telah disebutkan. Dan Imam Al-Buhuti rahimahullah ta'ala, ya, berkaitan dengan waktu yang muqayyad ini hanya menyebutkan tiga saja, yaitu ketika hendak sholat, kemudian ketika bangun dari tidur, dan yang pertama bersiwak ketika hendak sholat, yang kedua adalah bangun dari tidur, dan yang ketiga adalah ketika adanya perubahan bau mulut. Tambahan dari kami yang keempat adalah ketika wudu, ya bersiwak ya disunahkan ketika wudu. Berdasarkan hadis yang marfu, ya, riwayat yang marfu yang tadi yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekiranya tidak memberatkan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya beliau sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan umatnya untuk apa? Bersiwak setiap kali akan salat, ya. Nah, para ulama di sini beda pendapat kapan bersiwak ketika wudu itu. Ada yang mengatakan ketika mau wudu, ya, ketika mau wudu. Dan ada yang mengatakan ketika madmadah, ketika berkumur-kumur. Ya. Kenapa ketika berkumur-kumur? Sebab ini lebih lebih mewujudkan, ya, lebih mewujudkan dalam membersihkan mulut, dan ini adalah pendapat yang dipilih ya oleh Syekhuna Khalid Al-Musyaikih hafizallahu taala. Kemudian yang kelima, ya yang kelima disunahkan juga bersiwak ketika akan masuk rumah. Sebagaimana dalam hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk rumah, ya beliau bersiwak terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam ya disunahkan juga, yang keenam adalah ketika sekarat menjelang kematian, ya. Sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak menjelang beliau wafat, ya. Ini ada dalam hadis Al-Bukhari. Yang ketujuh, ya disunahkan pula bersiwak. Yang ketujuh adalah kapan? yaitu ketika masuk masjid. Alasannya adalah jika masuk rumah saja, masuk rumah kita begitu, disunahkan untuk bersiwak, maka begitu pula masuk masjid. Ya, min babil aula adalah masuk masjid, karena masjid adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita beribadah di situ, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat, ya, dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya di masjid, maka itu lebih utama. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah ketika hendak membaca Al-Quran. Berdasarkan riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jika kalian hendak membaca Al-Quran, maka wangikanlah mulut kalian dengan bersiwak. Ya. Isnadnya dhaif, ya, dalam syarah Ibnu Majah dan takhrij atas Al-Ihya. Kemudian kata beliau, rahimahullah ta'ala, wa yabtada'u bijanibi famihil aiman. Disunahkan memulai bersiwak, ya, pada samping mulut sebelah kanan. Jadi ketika kita akan bersiwak itu disunahkan memulainya dari samping mulut kita sebelah kanan. Sebagaimana dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai yang memulai sesuatu itu dari bagian kanan. Fi tana'ulihi, ketika memakai sandal, wa tarajulihi, ketika menyisir, wa tuhurihi, ketika bersuci, wa fi sya'nihi kullih, dan pada setiap segala urusan beliau. Dalam hadis Al-Bukhari dan juga Muslim. Maka termasuk pula urusan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bersiwak. Maka disukai memulainya dari sebelah kanan terlebih dahulu, ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yadahanu gibban, ya, disunahkan yang menggosoknya itu atau bersiwaknya itu secara gibban. Gibban itu maksudnya adalah kadang melakukannya dan kadang tidak melakukannya, jarang-jarang begitu, jadi tidak setiap hari. Nah, zahir kalam al-mu'alif rahimahullah ta'ala ini, yang disunahkan adalah bersiwak, tapi tidak setiap waktu. Ya, zahir dari apa namanya perkataan beliau rahimahullah ta'ala ini. Kenapa demikian? Alasannya adalah sebab Nabi SAW melarang, ya, untuk menyisir rambut, kecuali kalau ternyata kadang-kadang aja. Ya, hadisnya sahih dalam Irwaul Ghalil. Terus hubungannya apa sama bersiwak, ya, itu adalah kias, ya. Oke, kias. Adanya larangan ini adalah agar seseorang itu tidak menghabiskan waktunya hanya untuk kegiatan itu saja, ya. Kayak model salah satu apa namanya sunnah, ya, dalam sunnah fitrah itu adalah bercermin, ya, bercermin dalam matan fikih Hambali yang lain disebutkan begitu, bercermin. Tentu bercerminnya di sini adalah dengan cara apa? Gibban, ya, kadang-kadang aja. Ataupun tarajul, menyisir rambut, ya, itu juga cara gibban, jarang-jarang saja. Ada kalanya seseorang berada di depan cermin, ya, atau dia menyisir rambut itu lama banget begitu, ya, lama banget. Maka untuk menghindari hal ini, ya, adalah gibban secara jarang. Akan tetapi jika seseorang ingin menggosok giginya setiap hari, ya, gimana? Insya Allah nggak masalah, ya. Asal waktu kita itu tidak habis, ya, hanya untuk ngurus masalah gigi saja misalnya, ya. Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa tahalla witron. Disunahkan juga, ya, apa namanya, bercelak, ya, secara ganjil, ya, ini menggunakan celak ketika mau tidur. Berdasarkan hadis dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak dengan celak ismid setiap malam, ya, sebelum tidur. Ada dua cara dalam menggunakan celak ini, ya, yakni sebelah kanan dulu, ya, sebelah kanan dulu 3 kali, baru setelah itu sebelah kiri 3 kali. Atau cara kedua itu sebelah kanan sekali, kemudian sebelah kiri sekali. Balik lagi ke kanan sekali, kemudian kiri sekali. Balik lagi untuk yang ketiga kalinya, kanan, kemudian kiri. Ya, jumlahnya tetap witir, maksudnya ganjil. Nah, berkaitan dengan bercelak ini ada dua keadaannya. Jika bercelak tujuannya agar dapat memperkuat mata atau mempertajam pandangan, ya, maka tidak masalah bercelak dan dilakukan sebelum tidur. Ya. Kemudian yang kedua, jika bercelak tujuannya adalah untuk berhias, maka ini dianjurkan hanya bagi perempuan. Ya, sebab fitrahnya perempuan itu memang menyukai berhias. Dan tentu ya berhiasnya di sini adalah untuk suaminya. Adapun bagi laki-laki, ya, jika bercelaknya dalam rangka untuk berhias, maka nggak boleh. Ya. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, wa yajibu khitanu dzakarin wa unsa 'inda bulugin ma lam yakhaf 'ala nafsihi wa zabana sigharin afdal. Wajib khitan bagi laki-laki dan perempuan ketika mendekati balig. Ya, asal apa? Asal ya, tidak ada kekhawatiran terhadap dirinya. Wa zabana sigharin afdal, dan lebih utama di khitan ketika waktu kecil, ya. Jadi dalam mazhab, ya, hukumnya adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Khitan yang secara bahasa maknanya adalah al-qat'u, memotong. Yang di khitan bagi laki-laki adalah kulupnya, ya, yakni kulit yang menutup kepala zakar. Hikmahnya adalah untuk lebih membersihkan diri dari najis yang menempel pada kulit tersebut atau pada kulup tersebut. Adapun bagi perempuan yang dikhitan adalah daging yang menyembul seperti jengger ayam yang ada di atas farji, dipotong sedikit saja, ya, tidak terlalu banyak. Hikmahnya adalah untuk mengendalikan syahwat perempuan dan menyenangkan suami. Ya, jadi hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan adalah wajib, dan inilah yang masyhur dalam mazhab Hambali. Pendapat yang kedua dalam mazhab, ya, bahwa wajib khitan bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan hukumnya adalah sunnah. Dan pendapat inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Muwaffaq rahimahullah. Lalu bagaimana dengan, kalau tadi kan laki-laki sama perempuan jelas ya. Bagaimana dengan khunsa muskil? Ya, khunsa muskil. Ya. Apa yang dikhitan? Khunsa muskil maksudnya adalah orang yang memiliki dua alat kelamin. Kalau dalam dunia kedokteran, khunsa muskil itu disebut dengan intersex. Ya, ini suatu kondisi seseorang, dia terlahir dengan dua jenis kelamin yang berbeda. Dua-duanya ada. Yaitu orang yang khunsa muskil atau intersex. Apanya yang dikhitan? Maka bagi khunsa muskil, yang dikhitan adalah kedua-duanya sebagai bentuk ihtiyaton. Atau sebagai bentuk kehati-hatian. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa inda bulughin, ya, kapan khitan itu, yakni ketika mendekati balig, malam yakhaf ala nafsihi, dan ketika tidak ada kekhawatiran terhadap dirinya ketika di khitan mendekati balig. Hanya saja yang paling afdol adalah wa zamana sigharin afdol, yaitu pada waktu masih kecil. Oleh karena itu, Dalam masalah khitan ini ada tiga waktu. Yang pertama, waktu wajib. Ya, dalam masalah khitan ada tiga waktu. Yang pertama adalah waktu wajib. Ya, ini ketika mendekati balig. Yang kedua adalah waktu istihbab. Ya, ya ini ketika masih kecil. Dan ini paling afdol, ya, paling utama. Yang ketiga, ya, yang pertama tadi apa waktu wajib ketika mendekati balig, yang kedua adalah waktu istihbab, ya ini ketika masih kecil, dan yang ketiga adalah waktu karohah, ya waktu karohah. Kapan waktu karohah? Ya ini ketika setelah lahir sampai hari ketujuh. Ya sebab dikhawatirkan hal tersebut menimbulkan mudarat pada si bayi, ya. Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau rahimahullah taala wa yukrahu al-qaza, ya. Dimakruhkan qaza. Wa thaqbu udhunun sabiyyin, dan menindik telinga anak kecil. Wa nadfu syaibin, dan mencabut uban. Watagyiruhu bisaudain, dan mengubah uban dengan warna hitam. Ini hal-hal yang dimakruhkan. Yang pertama adalah qaza. Yang namanya qaza secara bahasa artinya adalah al-qat'u, memotong, ya. Adapun secara istilah maknanya adalah memotong sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang qaza. Dalam riwayat yang lain ada perintah apa namanya? Ada keterangan potong semuanya atau biarkan semuanya. Ya, ketika memotong rambut itu potong semuanya atau membiarkan semuanya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang dimakruhkan juga adalah menindik telinga anak kecil. Alasannya karena belum ada hajat. Ya, belum ada hajat dalam melakukan tindik ini. Ya. Misalnya alasannya untuk berhias, anak kecil belum ada hajat untuk berhias, ya, seperti itu. Misalnya untuk biar bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan, ya bisa diketahui masalah itu dari kelaminnya, misalnya seperti itu, ya. Jadi belum ada hajat dalam mendidik telinga anak kecil. Kemudian yang ketiga adalah dimakruhkan mencabut uban, ya. Berdasarkan riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencabut uban, dan beliau bersabda, ya, innahu nurul Islam, ya, sungguhnya uban itu adalah cahaya Islam. Hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. Lalu, ya, dimakruhkan juga adalah mengubah uban dengan warna hitam, ya. Jadi yang disunahkan adalah mengubah uban dengan warna selain warna hitam. Hal ini berdasarkan riwayat dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik bahan untuk mengubah uban kalian adalah hina dan katam. Jadi mengubah warna uban dengan warna selain hitam, seperti warna yang kemerah-merahan atau warna yang kekuning-kuningan, ya, dan itulah yang bagus dan yang disunahkan. Kemudian kata beliau al-mu'alif rahimahullah ta'ala, wa sunnah istihdadun, disunahkan memotong rambut kemaluan, ya, wa hafu syaribin, dan mencukur kumis, wa taqlimu dhufur, dan memotong kuku, wa nadfu ibti, dan mencabut bulu ketiak. Nah, ini hal yang disunahkan. Yang pertama adalah memotong rambut kemaluan. Yang dimaksud dengan al-istihdad, ya, secara bahasa, makanya adalah memotong rambut kemaluan dengan besi. Ya. Adapun rambut, yang dimaksud dengan memotong rambut di sini adalah yaitu rambut yang ada atau yang tumbuh di sekitar kemaluan. Adapun rambut yang tumbuh atau yang ada di sekitar dubur, para ulama beda pendapat apakah termasuk yang disunahkan untuk dipotong ataukah tidak. Ya. Nah, al-istihdad ini masuk ke dalam sunnah-sunnah fitrah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khamsun minal fitrah. Ada lima hal yang termasuk fitrah. Al-khitan, yaitu hitan. Wal-istihdad, yaitu memotong bulu kemaluan. Wataqlimud adfar, memotong kuku. Yang ketiga, yang keempat adalah wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Dan yang kelima adalah apa? Waqasu syarib, dan memotong kumis. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Lalu hal yang disunahkan juga adalah hafu syarib, yaitu memotong kumis. Ya, dan bersungguh-sungguh memotongnya hingga mendekati akarnya, alias dicukur ya, atau dikrok, atau bersungguh-sungguh agar memotongnya itu ketika sudah mencapai sisi atas dari bibir. Jika mencukur kumis merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka membiarkan jenggot tumbuh merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai upaya menyelisih orang-orang musyrik. Para ulama beda pendapat mana yang paling afdol, apakah al-qasah ataukah al-haf. Menurut Imam Malik ya rahimahullah, yang afdol adalah al-qas, yaitu memotong kumis dengan memendekkannya. Ya, memotong kumis dengan memendekkannya. Ini yang afdol menurut Imam Malik rahimahullah. Adapun menurut kebanyakan ulama termasuk Hanabilah, yang afdol adalah al-haf. Ya, ini mubalaghah. Mubalaghah itu apa ya? Bersungguh-sungguh ya dalam mencukur kumis, bukan hanya sekadar memendekkannya. Ya, bukan hanya sekadar memendekkannya. Ala kulli hal ya, mau al-qas ataupun al-haf, yang terpenting adalah tercapai tujuannya dalam memotong kumis. Ya, ini apa? Menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan agar terlihat muda ya, seperti itu. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, yang termasuk disunahkan juga adalah memotong kuku waya wa taqlimu dhufr, ya, memotong kuku. Menurut mazhab Hambali ya, memotong kuku itu secara selang-seling. Ya, memotong kuku itu secara selang-seling. Ya, ini memotong kuku dimulai dari jari yang sebelah kanan ya, dari tangan kanan. Ini tangan kanan saya. Yaitu memotong kuku tangan kanan dulu dimulai dari jari kelingking. Ya, motong dulu jari kelingking ya. Lalu jari tengah dipotong, kemudian jempol ya. Lalu jari manis, yang terakhir adalah jari telunjuk. Selesai yang kanan ke yang kiri ya. Selesai yang kanan ke yang kiri. Dimulai dari mana? Jempol, lalu jari tengah, lalu jari kelingking, lalu jari telunjuk, dan yang terakhir adalah jari manis ya, terakhir adalah jari manis ya. Jadi saya ulang, yang pertama adalah sebelah kanan dulu, kelingking, jari tengah, jempol, jari manis, jari telunjuk. Kemudian yang kiri, jempol, jari tengah, kemudian kelingking, kemudian jari telunjuk, kemudian jari manis. Ini adalah cara memotong kuku ya, cara memotong kuku ya, dalam mazhab Hambali seperti yang ada dalam kitab Al-Muntaha Irodat dan juga Al-Mughni serta Syarhul Kabir. Di kitab Syarhul Kabir karya Abu Umar Al-Maqdisi, keponakannya Al-Muwaffaq, itu disebutkan dalilnya, hanya saja para ulama mengatakan dalilnya adalah aslalahu, yang enggak ada asalnya. Dan ini cara ini yang dipakai oleh Al-Imam Abdullah Ibnu Battah rahimahullah taala, ya, dan dicantumkan dalam Syarhul Kabir, yaitu dengan cara apa? Berselang-seling seperti tadi. Ala kulli hal, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam berkaitan dengan masalah ini, ya, yang pakai cara apapun juga, apakah mau diselang-seling ataukah dari kiri dulu, apakah dari jari kelingking dulu sampai dengan jempol ataukah dengan cara yang lain, ya, ala kulli hal, yang terpenting adalah tercapai tujuan dari memotong kuku itu sendiri, yakni agar kuku jari menjadi bersih, ya, tidak ada kotoran atau tidak ada najisnya, dan tidak juga menyerupai hewan buas. Maka cara apapun juga, yang penting tujuannya tercapai, insya Allah boleh. Hanya saja dalam mazhab Hambali adalah seperti tadi, ya, dengan cara diselang-seling. Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa nadfu ibti, dan disunahkan juga mencabut bulu ketiak. Dan ini, ya, termasuk dari sunah-sunah fitrah. Berkaitan dengan apa namanya mencukur kumis, kemudian tadi memotong kuku, ya, mencabut bulu dan juga mencabut bulu ketiak serta mencukur bulu kemaluan, ya, itu ada tiga waktu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah waktu istihbab, ya, ini sebelum 40 hari, ya, kita melakukan istihdad atau potong kumis maupun memotong kuku, ya, waktu istihbabnya adalah sebelum 40 hari, ya. Yang kedua adalah waktu karohah, yakni melebihi 40 hari, ya, waktu karohah adalah yang melebihi 40 hari. Yang ketiga adalah waktu haram, yakni waktu haram itu ketika keadaan kumis, ya, kuku ataupun bulu ketiak misalnya itu sudah sangat amat panjang sekali, jadi biarin aja begitu, ya. Ini adalah waktu yang haram. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa harum namsun wa washrun wa syammun wa washmun, maaf, ya, dan haram, ya, mencabut bulu wajah, kemudian wa washrun, washrun itu mengikir gigi, ya. Dan yang terakhir adalah washmun, yaitu mentato. Hanabila berpendapat bahwa haram mencabut bulu yang ada pada wajah. Ini wajah kita, ya. Di sini misalnya katakanlah ada bulu begitu, ya. Itu haram untuk dicabut, ya, menurut Hanabila. Kemudian adalah washrun, ya, ini mengikir gigi, ya, mengikir gigi atau apa namanya, merapihkan gigi begitu, ya, atau mengikir gigi, maaf, karena tujuannya dengan mengikir gigi itu untuk mengubah ciptaan Allah, ya. Beda lagi misalnya kalau dalam merapihkan gigi itu dalam rangka untuk pengobatan misalnya, ya, insya Allah itu tidak masalah. Kemudian yang terakhir adalah mentato. Ketiga hal ini, yaitu mencabut bulu yang ada pada wajah, kemudian mengikir gigi, ya, dalam rangka untuk mengubah ciptaan Allah, atau yang ketiga adalah mentato, ya, ketiga hal ini merupakan perbuatan yang dilaknat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahu a'lamu bisawab. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.